Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Maka ini semua menjelaskan kepada kita bahwa sholat di belakang orang yang fasik ataukah seorang dari ahlul bid'ah, selama kefasikannya, bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, hukumnya sah insyaallah ta'ala. Terlebih lagi kita melihat kondisi kita sekarang ini ikhwan, ya, bisa dihitung orang-orang yang adil yang tidak fasik. Kadang kita mendapati imam syarib ad-dukhan, sambil jalan menuju masjid, sebelum sampai ke masjid, perjalanan dari rumahnya menuju masjid, sarokoan, habis satu batang rokok, lumayan. Selesai zikir, selesai sholat wajib, pulang, sebelum nyampe ke rumah, sempat rokoan lagi. Kalau kita mengatakan bahwa merokok ini adalah merupakan perkara yang diharamkan karena memudaratkan dirinya, berarti orang yang melakukannya apabila telah dinasihati, dia menjadi orang fasik. Ada lagi imamnya musbil misalnya. Luar biasa banyaknya para imam yang musbil. Menutupi sarungnya atau celananya, menutupi mata kaki. Gimana kondisi seperti ini? Enggak sholat karena fulan fasik. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya enggak sholat jamaah. Sebagian mereka menunggu, ingin membentuk jamaah kedua. Ini lebih batil lagi. Tidak diperbolehkan karena memecah belah kaum muslimin. Oleh karena itu, ma'asyar ikhwah rahimakumullah, terlebih dalam kondisi sekarang ini, sulitnya mencari imam ahlus sunnah. Kadang-kadang ada imam ahlul bid'ah, ada imam fasik, ada imam jahil, tidak mengerti sama sekali. InsyaAllah ta'ala sholatnya, sholat di belakang mereka, hukumnya sah. Hukumnya sah. Kemudian termasuk di antara permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama tentang hukum sholat di belakang seorang yang muhdith, seorang yang berhadas. Seorang yang berhadas, yang tidak dalam keadaan suci. Apa hukumnya? Misalnya, ada seorang imam. Sebelum tiba waktu sholat, ada jamuan makan. Makan di rumah si fulan. Dan makannya makan daging unta. Makan daging unta. Setelah itu, tiba waktu sholat dan dia tidak berwudu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ana tawaddau min lahmil ghanam, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insyita, kalau kamu mau. Artinya tidak membatalkan wudu. Lalu Jabir bertanya lagi, Jabir bin Samurah, ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kami berwudu karena makan daging unta? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam. Iya berwudu, karena itu membatalkan wudu. Tapi dia habis makan tidak berwudu, langsung menjadi imam. Makmum tidak tahu apa-apa. Imamnya sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai selesai sholat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dia ingat, loh tadi makan daging unta, bukankah makan daging unta itu membatalkan wudu? Akhirnya dia berdiri, ya jamaah, ana tadi makan daging unta, sholat ana batal ini. Berarti kan dia dalam keadaan berhadas. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Diulangi enggak? Yang ulangi siapa? Semuanya. Yang sahih wallahu ta'ala alam, Bagi makmum tidak perlu mengulangi. Ya, karena mereka tidak mengetahui. Dan al-jahil ma'zur dalam hal ini. Orang tidak tahu, udzur dalam hal ini. Adapun imamnya mengetahui hukumnya bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu.